bainahu antarane Allah wa bainahu lan antarane kawula. Wong niku sekalipun berangkat ngadeg siap-siap niat lakon sholat berjil takbir Allahu Akbar, itu sebenarnya seluruh hijab yang menutup hati dibuka oleh Allah. Yang tadi sampai yang menyembah selain Allah, sekarang benar-benar muni Allahu Akbar. Sehingga salih Allah perkara akbar-akbar sa'liani Allah ya akbar macam-macam ya. Ada istiwasa akbar, ada pengajian akbar, ada so akbar, ada pameran akbar. Kabe sama nanggap akbar, terus tadi itu seorang sing akbar ya Allah, Allahu Akbar. Artinya apa? Selain Allah menjadi hilang. Dan itu hijab yang selama ini menghijab hatimu oleh Allah diangkat. Wawah jalan banjur memoni ngadepi sapa Gusti Allahu Akbar biwajihihi kelawan wajah penampilane Allah langsung. Ya terserah Allah akan memperlihatkan apa pada hatimu. Kalau ngepasi mungkin sampean pas dadi wong dosa, pas salat iku krasa dosa, dosane ketok kabeh, Allah akan memperlihatkan kasih sayangnya kepada kamu. Maka di situ akan ada rasa pengampunan yang bisa kamu terima. Lha ketepaan sampean sak durunge wis nampa nikmat akeh, maka salat itu menjadi sarana pertemuan dengan Allah dengan penuh kesyukuran. Terserah napa suasana sak durunge salat napa, maka di dalam salat nanti akan terjadi hal yang seperti itu. Wajah itu artinya penampilan sifat-sifat Allah melalui kejernihan hatimu sebatas pemahaman. Niku jenenge wajah Allah. Ora kok wajah Allah, hakikate Allah ora ana sing iso. Apa derajatnya roh hakikate Allah. Budi saged. Malaikat Jibril lek apa kok. Kanjeng Nabi mau nggih panggah enten batas ilasi durotil muntah. Itu maksimal dari puncak pemahaman seorang manusia yang menyamakan Nabi Muhammad itu paling kecil kepada Allah nunggu Nabi Muhammad. Tapi tetap Nabi Muhammad itu makhluk dan Allah itu khalik, dan batas itu tidak akan pernah hilang. Nabi Muhammad itu khalik ke makhluk, Allah itu khalik, batas itu tidak akan pernah hilang. Ustaz saya cek nuwun sewu, antara ini gambar yang menjuru kocok, kalau yang mengharap kocok tetap ada batas di kocok ini. Upama saman tapet ke irung saman, kalau gambar irung saman yang ten kocok ini ku orang kok mundak mbangir, mundak basah. Ini ya, ya cedek-cedekan ku isu sih ya, ya hilang malah saman gak bisa ngelok. Nanti ku isu serok ke aku, meripatku aku ngedek, terus dicelai, terus lambin itu, terus saman cedek na orang muda roh kan orang muda ketok. Nah, ini wajah yuwajihi biwajihihi mulai berjungan lepati iktitah sholat itu sendiri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wasa. Allah maha besar dan sungguh-sungguh maha besar. Wa subhanallahi bukrata wasa. Dan maha suci Allah pagi sore. Artinya tidak hanya ketika saya salat, kesucian Allah itu terus menerus langgeng. Bukrata wasa ini wajhtu wajhiya. Saya memusatkan mengarahkan seluruh potensi yang ada pada diri saya yang terpusat di dalam bentuk perhatian wajah saya kepada Allah Allazi fatharas samawati, yang telah menciptakan langit wal ardo dan bumi. Anil fa muslima wa ma ana minal musyrikin. saya menghadap ini dengan kecondongan tanpa dipaksa-paksa, dengan sukarela musliman dan menyerah total kepada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya sama sekali tidak membanding-bandingkan Allah dengan yang lain. Ini pula sampai hayati betul, sama itu kerasa jadi itu siapa? Kerasa ini. Walau kata Gusti Allah jeblek matuk kulit pun boten. Ada perhatian yang mengarah kepada sampean. Kalau di umpamane enten kamera, ya senajan kamera ini dijelas teng pojokan toko dhuwur mboten gambar mboten roh. Mboten roh sapa sing ngadepi napa monitore iki sapa sing ngadepi sampean mboten ngerti. Tapi lek roh teng mriku enten kamera, sampean mesti krasa. Iki mesti ana pengawase. Ora kok berarti sing ngawasi itu jelek teng sampean mboten. Tapi rasa pengawasi muncul. Rasa diperhatikan muncul. Padahal orang mesti nek ning dunya lho. Dunya niku. Urung mesti lek bocah niku merhatekno. Tapi mung krana muncul rasa diperhatekno niku lho, kelakuan sampean dadi berubah. Iya ta? Nggih. Sing marai termasuk sok enten wong demam panggung nganggur munggah panggung tuwa mosok ogel sikile kotrekan niku lho. Mergo rumangsa diperhatekno. Jadi pemajuan kalah sport dua, ekonomi umpong, aku umpong. Perhatian tu, yo, aku yang perhatian tu genten tu, loh, mantep. Mantep, yo, orang pada pergi minggur panggung. Kadang-kadang ngantem juga untuk mendoping, menambah kekuatan. Nek nur panggung kenurat kopi, ada je, ngombe dice, mantem dice, macam-macam. Iku krono pergi di perhatian, nanti loh saja. Ada takut cacat saya nanti kelihatan, kekurangan saya kelihatan. Ya jadi lah orang yang dipukus ya, yang banyak ngomong orang yang cacat. Itu aneh ya. Ini mungkin rasa groginya hilang ya kalau yang panggung. Ya tapi lah yang menurut saya, yang menerlengi sampean itu terus. Wong sing sandur sampean. Ya sama rumong saya, ini kiai sampean. Nunggu ni zaman, senasib zaman ni orang roh. Pak Yai ini dulu tenan opera zaman gaya sementor ni. Tapi zaman saya ngimami, Yai sampean makmum tengguri. Nunggu biasa ada orang kusuk, jadi kusuk. Tutur soal Pak Yai ini jenggelek ni buri orang. Mungkin Pak Yai ini kita mau parokah, mau mulai dicek orang roh zaman. Tapi rasa dipalasi itu akan menumbuhkan. Napa menumpukan suasana tersendiri. Dihadapi Allah itu apa berarti Allah yang menghadap sampean orang. Artinya sampean diawasi oleh Allah. Sampean diperhatikan dengan kasih sayangnya Allah. Bukti nih, lalu orang diperhatikan oleh Allah sampean nilai iso salah. Mana nih diperhatikan itu bukti nih. Dikai kentek, dikai kemampuan, dikai kesempatan, iso wudu, iso. Iku berarti masih perhatian. Sehingga ketika sampai Allah, wah kare wong ternyata isi kumpulan ini yang terlalu sholat itu bertakbir suwi orang mau cek kita itu juga merasa Allah kan itu tong dodo mengkap-mengkap isin campur seneng campur kangen campur wah sorry berasa kumpul menjadi satu itu bisa buat ini sama Allah karena kabur Allah karena itu kumpul jadi Allah. Allah Maha Pengasih, aku wedi, tapi aku pengen ngerangkul, lu ora wani, tapi pengen ngejar, gimana itu, kebut. Dan pun mati zaman apa yang kelingan, tokone rugi, badi nentel, suara kelingan. Bapak Omat, walaupun suasana sudah begitu, ada pertemuan besar antara hamba dan Tuhan. Akhirnya, wakomat dan banjur ngadek sopal malaikat min ladun mangkibaihi awet saking pundak lorone maksudnya kiwa tengene si kawula ilas sama imaring langit yusalluna padha salat sopo malaikat bisolatin koyo salate wong mukmin kaya salate kawula mau. Wa yu'minu lan padha ngamini sapa malaikat ala doa ini natasi doae kawula sing salat wau. Dadi malaikat niku tumpuk-tumpuk gitu lho. Tumpuk-tumpuk ini, tidak tumpuk-tumpuk-tumpuk ngelatus di bilir kok kocok ini, kantoran kocok ini kan saya kan ada debat-debat. Ini kita kumpulnya sama teliti ini sama di bilir kok betul, kurus betulnya tentai. Gila. Ya malaikat itu memasang semacam cermin, cermin pantulan rekaman kamera malaikat ini terus menerus sampai di bilangnya gitu kok. Ini aku melakukan sangat persis salah satu ya. Duplikasinya terus dikirim ke sana dan seluruh nilai duplikasi itu dianggap persis seperti pelaku awalnya regane padha terus tumpuk pira napa bisa alah jane ngono ku mboten khusus waktu sing aneh oh biasa Gusti Allah gawe ngono iki yo biasa sampe nawon anane sampean ngedol iku lak ngedol duplikat lah nggih ngedol gawean bolak balik itu lah duplikat diingin gawe rawon rasane ngono saiki gawe rawon rasane kaya diingin neh saiki gawe rawon rasane kaya sing diingin neh mergo ajek gawe rawon ning bumi ngono kuwi akhire dadi ciri khas lha niku semare dadi padha-padha gawe rawon nek beda terus akhire terus sakjane sing sama suguhne pelanggan sampean rawon sakniki iki kula duduk rawon sing diingin duplikate ngono wis gak asli ngono sing asli wis entek duplikat, duplikat, duplikat. Semakin banyak duplikat yang sampean jual, maka semakin banyak celengan uang hamba. Nah, Allah membuat duplikat, duplikat malaikat itu. Mergo malaikat ora butuh ganjaran, ora butuh apa, ya wes. Maka diperuntukkan sampean. Cara wong sakniki lek karane royalty. Ya, ngoten royalty. Ora perlu nyanyi bolak-balik, nyanyi ke sepisan wae ning rekaman. Ngaji itu bisa ada rekaman, tapi terus mungkin pesen tunggu rekaman. Nah, di setel mana, di setel mana. Kaya-kaya kalau ngaji terus, seakan-akan. Kenapa? Nilai ngaji itu muncul lagi, nilai ngaji muncul lagi, nilai ngaji muncul lagi. Jadi mana mungkin sama rekaman, sama dol mana. Menurut kantornya sama rekam dol mana. Wow, semakin banyak yang membaca, maka semakin banyak hikmah yang bisa di diambil. Lah itu semua akan terkirim ke sini. Orang kira Pak Wong muni, mungkin kaset yang berjasa duduk Pak Imran ora iso. Pantulan awalnya titiknya dari saya Pak, walaupun kaset itu tumpuk pira-pira, sama ana masuk awalane. Wajane sapa iki? Wajane kaset. Mosok ngono. Ya mboten ya ta. Menjadi semakin banyak malaikat yang menyoting sampean, maka gegere malaikat itu seperti gegere wetenge Teletubbies. Seperti gegere Teletubbies itu terus metu gambar sama salat. Semakin banyak malaikat yang melihat, maka semakin banyak bentuk salat sampean itu terduplikat. Dan semua duplikat itu semua menjadi alat untuk menambahi nilai kehormatan sampean. Semakin banyak wong gawe boneka Teletubbies, maka semakin laris, maka semakin perusahaan tapi semakin banyak dapat tambahan rekening simpanan uang. Padahal orang melok gawe oleh royalti, royalti, royalti. Dudung dunia harus dikasih contoh kok deh. Nah akhirat tuh luwe canggih mana catatan yang dunia royalti saya dihapusi. Dunia tak sewu ngomong berong atau bisa mawon. Ini tak sak juta kopi, diomongin telung atau saya sakit mawon dalam rangka penggelapan pajak. Sakit mawon nanti nilai tentunya. Tetapi orang malaikat orang yang KKN korupsi orang yang jujur kafe malaikat. Ini tu royalti ini numpuk luar biasa. Bayu aminu lah, yang penting ini. Lain amin ini jadi suci. Amin itu maknanya melok demo. Semakin banyak dukungan yang berebut untuk demo kepada Allah. Pokoknya anu besi, niki kudu dituruti, niki kudu dikabulne, niki pokoknya nyuwun ngeten iki kedah dikabulne nek itu ngono. Malaikat mboten mboten caket lah mboten. Niki salate kula sing nyiksa, lha bukti niki Wah, sini malaikat sing sarang-sarang itu kabeh mendukung seluruh permintaan sampean. Wong minta itu agak sing dukung semakin megeni. Minimal pukul kawal asane. Lek akeh oh tibake temenan sangat ya buktine akeh sing dukung. Ini terus karo Gusti Allah, ya wis wis turuti tak turuti. Delok apa ta delok apa? Nyuwun bojo sing saleh. Ha iya entar digolek ta apa lho ngoten. Lah ngono dari ngenten calone ala enek iku lho, ini bocah iku lho judune kono. Iku niku dungane mesti mandi. Wa annal musalliya. Kalau saya temene wong kang salat. Ini buat tempat tak jelas anune. Oh, nganggo nun, lo pikir nganggo apa? Betulnya dan titik ini di kitab lo. Untung kita pelor, kita betul titik. Wa innal musalliya lan sak temene wong kang salat iku layun syaru. Yektine dibeber ala ya ing atase musalli apa sing dibeber ala biru kebagusan min analis sama saking pira-pira perjajahane langit ila mafruqi ra'sihi temeka maring tengkorake ndase sirahe sing musalli mafruq iki sigaran iki sama nek napa suren nek sok di tiap tengah kok ibu dalane tuwa. Nah, ini lagi itu mafrik gempiaan rambut sirahe si musalli ini dengan gempiaan tengah ini mungkin lah ini mulai dari piaan tengah ini ya ini dari 10 perjajahan langit artinya ketinggian yang dihadapan Allah para malaikat itu mandeng seluruhnya terpusat fokus perhatian kepada sampean. Dan fokus perhatian itu tidak ada satupun malaikat yang ngeritik salat sampean elek. Kabeh melem, lho salat ribet ya. Koyok nalika sampean teng panggung nyanyi seluruh mata terpusat pada sampean dan semua mengagumi dengan umi-umi. Hebat tenang. Lalu ya, terus gemuruhnya itu gemuruh memberi aplaus yang indah. Ketika sampean salat juga begitu hebat tenang. Duh, mengapa hebat? Nah iya, mengatakan saya Allah. Barang jemek, anak itu barang jemek. Barang jemek orang berjaji, makhluk, ya Allah, apa? Asalnya kan, waktun. Semua kan, malaikat itu biar minyak itu menunggu karu-karuan. Atau jauh dia, mayusibu dia, waya suku dimak. Bisi, untuk aku rusak, kan? Nganu masak sakit, jadi tahu lo panjangan, jadi khalifah. Jadi nyek ngono bangsa saya iki kok iso salat. Ki salat bener-bener khusyuk. Padahal pantes saya. Lek ndelok bentuke menungsa, ndelok sikile menungsa, ndelok godho kiwa tengene menungsa. Salat iki gak iso kelakon. Ning ajeng bukti ya akeh sing gak iso salat yo. Mesti nek salat iki gak iso kelakon, lek ndelok sringkungane wong arep budal salat kaya ngono. Lah, kok iso nekat kok gak iso kulit Allah. Nek kok ono hebat nek. Lu tuh malaikat mumun. Da wong kancaku malaikat iku nek kancaku dadi korban godaan. Apa malaikat harus kalau marah. Digoda titik ngono wis. Akhire kebablasan ora iso bali nek. Lu menungso wis kebablasan. Nungsan jupale wis turu mengger gak roh apa-apa lho. Mengkrumu Allahu Akbar Allahu Akbar. Mesti ngadan rada tuwa pisan. Ngono kok ya tangi terus titi-titi budal wudu padahal ademe ra karuan. Melakukan sesuatu yang di luar tabiatnya tak mampu bertahan untuk terus menghadap Tuhan. Ini malaikat ini kan karuan. Tapi ketika malaikat itu berada di suasana yang bukan habitatnya, suasana yang bukan wataknya, malaikat tidak bisa berkuda apa-apa. Dan menunggu orang. Dia celum rono dadi iblis, celum rono dadi sawah, celum rono dadi toko. Nah kok moro-moro saya ini? Jenglek Allah Akbar. Ini tidak. Makanya seluruh mata malaikat kalau punya mata. Perhatian malaikat terpusat sampai kepada titik garis kepalanya. karena di situ sebenarnya hembusan napasnya, takdirnya melalui situ semua. Otak, gerakan sel otaknya semua bergerak mengikuti iramanya Allah Akbar. Ya dewe-dewe tapi jadi satu. Cara wong ndamel konser ngoten. Ya enek gitare, ana macam-macam iramane gitar beda karo iramane suling. Tapi semua menyatu dalam komando dirijen musik itu. Napa? Niat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah. Wis saking sampean kuli nanem dadi ora pati ero ndek salat. Tapi malaikat itu bumun kabeh. Maka dari seluruh penjuru langit, seluruh pengalem bono kebaikan itu datang. Sama nate ningali pelawak Sri Mulat. Nanti kok leh pelawak itu api banget. Napa cukup perhatian, hung api. Ada orang, ada yang mencari rokok. Gila, tinggal yang pakai malaikat yang mana aja, mencari apa, moro-moro sama dari wong sekti, moro sama dari wong ampuh, wong ampuh itu masuk simpenan malaikat. Malaikat simpenan yang nyimpen rezeki, yang mana tu? Oh iya, yang salah juga, yang salah tak tunggu ni, dia saja tu, malaikat simpenan ni, itu dalam rangka al-bimbul, kebaikan dari langit semuanya tertuju kepada dia. Wa yunadi. Wayunadilan podo, wayunadilan manggil, ieng musalli wong mukmin sing salat mau, sopo sing manggil munadin sun wong tukang manggil, malaikat sing manggil, ngeten panggilane, lau ya'lamu, lau ya'lamu lamu no ngerti. Sopo al munaji wong sing munajat. Lau ya lamu lamu no ngerti. Sopo musalli. Sopo al munaji wong kang munajat ngerti sopo ngerti man ing pangeran. Yunaji kang munajat sopo munaji ing pangeran mau man fatala. Man fatala. Mongko ora bakal metu. Sopo munaji upama wong sing salat iku ngerti sakjane sing diadepi ndek iku sapa ora mungkin dhewe wani ninggal salat nek perlu maca Quran sing dawa ayate sing dawa mergo indah dia merasakan keindahannya. Lah mbok maca surat Al-Baqarah ditambahi surat An-Nisa tambahi surat Ali Imran kuat rejeki ya. Karena merasakan keindahannya. Persis kaya tadi kau sampean delok artis idola sampean yang mbok ngadeg jinjit-jinjit pengen roh ngarepe padahal kurang-kurang jam ngadeg jinjit selalu selat mulai orang ndak kesel malah bangga asik dengan nyanyi ini hebat tenan. Mergo ngerti sapa sing di munajat. Ngerti, sampean munajat kepada siapa? Mengadap siapa? Kalau sampean sadar betul sampean mengadap Allah, sampean tidak berani. Upama pamit niku pamitan mesti suwi ora tega ninggal. Ya mulane ora kok assalamualaikum, assalamualaikum kelencing ora wani. Mesti istighfar dhisik. Astagfirullahaladzim. Subhanallah subhanallah. Dalam rangka sedo mundur gal titik gal titik gal titik ngoten. Ora kok terus bar nyanyi cuklek, ngoten terus langsung mati pet lampene ora ya enek pamitan cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mana barang pada astagfirullah. Mohon bersalah pada astagfirullah. Mungkin. Mungkin banyak sekali lakon yang kurang tata krama di dalam sholat itu. Mungkin zaman pas rada lena mboten pas. Cara cara wong nyanyi ngono cengkoke gak tepak. Ngoten. Cara wong qiraah ngono enek hubungane ayat siji-siji ne mboten pas. Ya lho apa mungkin niate mboten pas. Wa inna abwaabas samaa'i lan sak temene pira-pira lawang langit iku tuftahu dibuka apa abwaabus samaa'i lil musalli kanggo wong kang salat. Wa inna Allaha lan sak temene Allah Ta'ala iku yubahi banggaaken sapa Allah malaikat tahu yang malaikat Allah bangga lan iku tegese malaikat iku dikongkon delok terus Allah iku dengan bangga memamerinya. Wa yubahilan mameri sapa Allah malaikat tauhing malaikate Allah mamari bisufu fil musallin kelawan pura-pura barisane wong sing padha salat. Lho, delok. Dene kalau kan malaikat. Hebat tenan. Mau ten besar ning pasar lho saiki runtut rapi. Iku arep ketapu kabeh kan malaikat. Kowe ora isi. Isi nunggu ben nyak. Ya saiki nyatane iso kok. Mboten ditandak-kandakno kali Allah Subhanahu wa taala tenane para malaikat. Wa fi Taurati lan diceritane teng ngene kitab Taurat. Ya Ibn Adam, ya Ibn Adam, hei anak Adam. Anak Adam itu di pulau sampean ini. Wa ta'jus ojo sampai apes sapa sira. Ojo nganti ora mampu sapa sira antakuma ingin to ngadeg sapa sira. Baina ya daya maing ngerso ingsun musallian kali wong kang salat. Bagian tur wong kang nangis. Nek iso aja pisan-pisan kowe ninggal oleh musalate menungso. Salat kok sampe nangis. Fa ana moko ta ingsun iku Allahu Allah. Alladzi iku pangeran iktarobat kang. Nek iktarob kang marek saka sira min kalbika saking ati sira. Wa bil ghaibi lan kelawan kegaiban ro'aita bisa ningali sapa sira nuri ing cahaya ingsun ing pepadang ingsun iku wong salat dan apa ge saged wong salat kok sibuk ngurusi rukuke wong salat kok sibuk ngurusi sujude sibuk iki sujudku sah ta ora kok mbukai takrib sik maksud ben mulane lembun sholat Allah Akbar ya wes takribnya ditinggal. Gak takrib ya bening rak orang usah dibukain nganggu hati ya. Allahu Akbar. Usah korong ngomong. Cara takrib sah korong. Jadi salat itu kudu muktarinan dihidlihi. Niat kudu pas. Allah. Wes pas korong ya. Ya tentu Allah Akbar terus orang barbar nih. Allah. Akbar. Duwes mulai Allah lakukan cek ngiling-ngiling kok ke orang sah baliknya duh masa saman mertamu assalamualaikum assalamualaikum kok ke duduk di rumah balian saya orang usah ngomong ngomong ngomong saya boleh sholat was-was ini lah memutuskan diri sendiri dan memponis diri sendiri lalu Allah itu dipetong seperti caranya sendiri. Wong itu akhirnya bening tenan mboten tau was-was. Wong was-was itu digoda oleh dirinya sendiri. Untuk ada rasa-rasa yang merasa tidak bener. Coba kalau bener gak bener ora ora nyatane sak persiapno lho kok bawa. Wong tak nyanyi kok. Ya diterusne to. Lebih kacau dari penyanyi yang ngarep bukan ngelakuin Indonesia Raya keliru balian orang terus ngelakuin sampai baru ngebar ya lo ngapura pengunjung maaf bapak-bapak ibu-ibu karena memang saya dulu itu sekolah bugel terus maka saya tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya ngebar aja lo ngapura pas ini orang sabuknya wendal dulu nah soknya lah harus sholatnya dua cosing tenang. Takribe diwaca, diteliti tenan, sing jenenge muktarinan bifi'lihi ku piye? Jenenge bareng apa kok kudu bareng persis ngopo piye ora? Jenenge bareng iku ya mutlake bareng. Senajan dhisik bojomu mlebune omah, senajan dhisik bojomu metune kok omahe wong sing mbok beceki, kowe lek cerita wong-wong lek aku mang becek bareng bojoku. Masa itu sebarang kudu tunggal cak lambi. Utawa kemulan sarung loro-loro kruduk-kruduk bareng wah ngono. Tangi mboten. Jenenge bareng ya mutlake bareng. Oh, den. Mutlake bareng ngarep sithik apa ngguyu sithik utawa bareng sereng pokoke bareng. Enggak ada tentang tunggal dina ngarani bareng. Lahirmu kapan? Bareng karo tanggoku ya Allah. Apa ya bareng terus tunggal Wetenge dewi-dewi kok bar. Tapi niku kabeh yang mutlake bareng. Lah iki ora usah kok terus Allah. Allah. Ora diterusan mergo nek barengno Allahu karo usolli teng jero ati. Wis pokoke kowe niat global ngono ya, iki aku salah dhewe penak kok. Iki aku salah kok ora dolanan. Wong perlu niat iki digo misah sing saurung ini. Allahu Akbar. Aku salah dhuwur petang rakaat. Soal lillahi ta'ala itu dirasakno dhewe langsung menyen perintah. Wah, terus kok terus dibuka takribe nah. Wis ndakep dibuka takribe nah terus batal nah. Wah, balenan balenan. Yo lek dadi makmum lek dadi imam lek terus buyar makmum. Oh, kadung wis makmume yo metenteng gari-gari batal ae, batal ae. Niku krono apa? Krono mboten paham. Allah niku jane mboten terlalu jlimet. Niku sing jlimet sampean dhewe. Allah niku namung setunggal lan mboten jlimet. Sing jlimet to niku sampean dhewe. Wis pokoke mutlake salat iki jenenge salat wis mawon. Nganggo cara model pahaman sampean napa? Ora kok berarti terus gak perlu belajar, pokoke ora yo belajar. Ya kudu belajar wong jenenge ora ora kudu belajar. Tapi aja kok terus setelah belajar lalu belajaran sampean itu mengikat hati sampean sampai sampean lupa kepada Allah. Maka kamu lebih takut kepada takrib daripada kepada Allah. Ya malah ngene. Niki tata kramane ati iki kula maksud. Dene soal tatanan syarat rukune salat sing dibelajari niku niku kanggo mengikat diri, mengikat fisik. Rukuk kudu kenceng gegere, sujud kudu gautane sujud menek ning panggonan sujud. Nek perlu Fatihah kudu fasih aja ngowahi makna. Niku tata krama fisik sing kudu diterpi, tapi nalika meterpi niku ora perlu buka takribe neh. Soale nek ngoten mengke kaya wong nggawa pelembungan. Kok kebledos, kok ora dibledos ta wong. Akhire terus kaya bucah cili nyanyi ini meletus balon hidup ya batal ya. Niku bakanu terus kegaiban itu apa kegaiban? Kegaiban yang kamu bisa melihat cahayaku jelas kegaiban yang bisa melihat cahayaku itu bukan kok sah dan tidak sahnya sholat tapi nuansa rasa sholat yang selama ini tidak pernah kamu rasakan, ketika sholat bisa kamu rasakan. Ayo lekak kandil jajal. Zaman jajal, khususnya konco-konco pendengar yang mungkin suwi rasa salat. Suwi gak tahu salat. Buka jajal atau tuku buku wong. Saat ini tuntunan salat lengkap. Itu yang ada buku. Dan itu jajal sama pelajari saya, itu bareng-bareng terus sama lakoni. Sing tenangan lakoni, maksudnya ketenangan itu. Pisahkan seluruh persoalan. Kamu sebo tenan di hadapan Allah. Mulai orang nangis berdosan ya berarti hatimu banyak atas. Mata. Fahya kal hijarah au asaddu qaswah. Hatimu sudah mengeras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Mergo apa? Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari batu itu saja masih banyak sumber-sumber yang sampai menjadi kali berantas sak mono gedhe ini kolek-kolek sampai teko Surabaya itu sumbernya teko watu teng dhuwur-dhuwur gunung ya ta watu wae iso nyumberno kali semono akeh masa atimu gak iso nyumberno keapian saka Gusti Allah wa inna minha lama yasakku fa yakhruju minhul ma. Dari batu pula ada pula batu itu yang terpecah. Setelah pecah itu memancurkan air. Ya sekoku sigar, payah rujuk minul mak lalu keluar air. Enak waktu sih nggak enten deh, enten. Enak mana? Waktu itu sih gelundung kondur gunung mergawe di Gusyala. Wa inna minha lama ya itu min khasyatillah. Tak temennya ada waktu gue sih gelundungi kan dua gunung sampai gudung-gudung-gudung nisan maka dia wedi Aku kok sombong menenggul gunung ngalah no makhluk liyane. Aku tak mengisore mengisor. Aku jadi peceli wong, jadi gue bangunan, jadi masjid aku. Jadi gue disujud aku. Entar lewat tu juga tu. Dok kira-kira waktu itu jurah gelem dipeceli wong ngoten terus gak iso bangun ya. Dadi semen bareng lah waktu sing min khosiatillah. Nggih Gusti kula manut, kula sak jujur nggih mboten napa-napa. Dilebono pabrik dadi lembut-lembut mboten napa-napa. Kula gak ada cita-cita Gusti. Sakutu iki nggih ngladeni menungsa sing ajeng nyembah sampean. Tetapi menungsa wis sampean diladeni tenan malah waktune ora dinuni ibadah. Semen orang tinggal bangun masjid, semen orang tinggal bangun rumah yang tinggal ibadah, tapi semen malah tinggal maksiat. Ya pantas lah, terus akhirnya waktu ini sok waktu kesel ngerasa menung sok. Ini ku jelas. Bahkan ulang ono, soko ulama, aneku ya rona, ono sing wis berpendapat soko ulama. Anak tilkar rikota saat temene mengkono-mengkono lembute ati wal buka alam tangise moto wadhalikal futuhalan saat temene mengkono-mengkono kebuka aladikang ya jidukan nemu hueng dhalikal futuh soko al musolli wongkang sholat bikol bihin dalam arti ini musolli iku min dunuwi rabbi saking marke pangeran menal kalbi sange ati. Ada sebagian ulama yang berpendapat nek kowe salat sampai iso dileweran ning ora gak sebab susah ya ora susah, bunga ya ora bunga. Tapi kok moro-moro iso gak kuat ngempet moro nangis. Atimu dadi rikok, dadi lembut. Maka itu pertanda bahwa Allah mendekat kepada kamu. Cara bocah cilik tiba asale menengae ora nangis, kuso dicetiki mboke terus muisek-muisek lapor lek tiba niku ngene niku. Sajane susah sampai apa ora nemen-nemen. Boso saiki wis salat krasa dicetiki kok niku terus nulung so, ya Allah. Sing diwaca niku delalah surate niku surat sing ngetokno kenikmatane Allah. Sing diunekno ya Bani Israil. Ya Bani Israel, kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel, kowe ku mbok elingo nikmatku wis mbok tampa wis teko kabeh. Lah kowe ku tak dedekno makhluk sing ngumpuli jagat liyane kabeh. Sama nek ge makhluk sing ngumpuli jagat kabeh iki to malaikat men wadeni sampean. Lah ni nikmat banget. Kurang nopo, sembarang kali harus dicukupi. Lah kok isih kurang. Sing muni kurang itu berarti mripate picek. Lah ngoten to, nggih. Ya Allah, kula kok picek, Gusti, Gusti. Wong kula nyatane sik saged salat jenengan kirim teng ngriki saged. Niki lek mboten nikmat jenengan mboten saged, Gusti. Saman mungkin misek-misek. Ngoten. Fadol kekumal alami wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsi syai'a wedya ning ngene siji dina sing sok ben dina kuwi wong kuwi ora iso oleh ijol-ijolan la tajzi nafsun an nafsi syai'a ga iso kok walese sampean dijono wales kula mboten iso. Hasil pertanian kula nggih panenan kula, hasil pertanian sampean, pertanian sampean. Dene ana hubungan niku petunge nomor 2. Syafaat budune, syafaat iku pembelaan, bukan ngijolno ngamal mboten. Mun salah paham. Syafaat ada, tapi amal sampean tetap dihitung amal sampean, amal orang lain dihitung amal orang lain. Syafaat itu lain lagi. Lata jina usunan nafsin syai'a walayu khadu minah adlun. Begini akhirat itu orang anak jauh tinuku ngamal. Ini tentunya kan itu. Saya bekerja berhasil mendapatkan kangkung sak obrok. Terus anak orang ini bekerja keras mendapatkan uang 10.000. Nah hasil ngarite kangkung dijono adil, dijono hasil nukane wah wow. Ini kita saat ini iso diambil tukar menukar amal. Bijing mboten saged. Jenengan ahli maca Quran. Lah kula ahli nuturi wong, upamane ngoten. Niku hasil ahli nuturi wong mboten kenek dijono ahli maca Quran. Sing ahli salat ya ora iso ijo sing ahli poso. Mergo hasile ibadah sing jeneng poso karo ibadah sing jenenge salat niku benten. Benten. Mana sing apik dikumpliti ya lah nggih tombo pingin. Jadi iso benteng rikone kaya pane kanca sampean duwe omah, gawe omah kok ya nono. Omah sing kene itu jare ta akeh dadi omah akeh. Omah sing kene bentuke modele para panan, sing kono model Jiblu Jawa Tengah. Sing kono nang model Jawa Tengah Kudusan, model Kudus. Mbangun apik-apik kabeh. Mergo napa iku tibake le mbangun iku ngamale salat. Lah sing bangunan sing kok ngamale zakat. Oh lah sing bangunan sing kok nek menorane diukur iku oh iku ngamale azan iku. Ngoten. Jadi dhewe-dhewe. Lah niku gak iso dijono. Anu mbah, aku biyen ning dunya ora tau azan, mbah. Lah iki aku duwe iku sedekah. Piye lek tak ijoli? Ora iso. Iku jelatan sinausun anasin syai'at walayu balu minha syafa'atum walayu khadu minha adlun walahu minusahum kan bujung itu menusah orang anek tolong menolong dalam arti terus dijeret katut ya, kabeh tanggung jawab diri sendiri ada mana ya kudu disyukuri kayak ambilnya kok ngamal wangel wong pun duwe tanggung jawab dhewe-dhewe kok ya enek perkara demel sipil ngene tok ae rukuk sujud kok ora kelakon tapi kok ya alhamdulillah sak rekoso-rekoso ku aku dadi tukang tambal ban ati kursi alhamdulillah sak rekoso-rekoso ku dadi tukang becak kok malah aku disekseni salat nang masjid dindi. Masjid kono nyekseni, masjid kono nyekseni, masjid kono besok ben aku lek dicari swarga ya numpak masjid diae iso. Kemuliaan, kalau kegaitan itu sudah tertangkap, maka keyakinan, keimanan, kedekatan kepada Allah itu bisa sama rasakan. Dan itu indikasinya tidak lewat bentuk fisik kok terus lek bersalat khusyuk, dicedeki Gusti Allah, kok terus moro dadaan. Anak wong ngeterinya, penter golen ora ngono. Malah lek dikai penter gak iso salah kene. Mane ya wis bener. Prosedur wis bener, malah tenan kuwi, sing penting salate ajeg. Aku demen lho lek delok jengkang-jengking ngono kuwi lucu. Wong mlarat kok iso kuat salah. Terus wong sugih, ya iya delok lho kan lucu, wong sugih-sugih kuwi lho. Dek mau dek nunggu sang jembalik nunggu si bondo ni lepas so kerungu azan tak saya ingat cepat pun dah. Tiba ya, ya pintar tenang saja. Jadi saya suka ya dilem Gusti Allah semalam itu dilem Gusti Allah. Dah ini namanya keadilan Allah. Nek paham ngoten ya Insya Allah enak. Ibu macam pulau wajah tu nak ada sikap ya. Buka dengan dua atau tengah-tengah terus gadok di gadok ini kaset terus yang mau kados menurut saya menjelaskan menawi ini nanti ini ngali terawih ini Mekah ya disana jenora teko kono kan disana dulu dan kapan nih kalau imam ini menembe fatihah kalau ini mengwisek-wisek orang barbar maliki yaumiddin Malik ya, sing nyantol apane. Wis sampeyan sing ngono kok ngono tangis lho, jare wong niku. Banyak wong niku lek pas mboten ro channel e. Mboten ro usahane niku delok sesuatu kadang-kadang komentar melenceng. Ora ro juntute, ora ro asal mulane. Moro-moro ro ana pengumuman. Napa? Ngono mesti ngitu ta, tapi lek ro mulo bukan ya ora. Dan bagaimana tidak sesak jajan wong moro wis arrahmanirrahim terus dibuka karo Allah roh seluruh kasih sayang Allah. Lho kok sesek jajane roh kasih sayang masyaallah. Aku sing iki koyo ngene kok karo Gusti Allah digrujuk koyo lho cara wong adus tak cilik niku. Apa hebat ta? Wong digrujuk romat kok. Bisa terjadi begitu. Lah bisa nek ora usah mbok pingini, pokoke anggere mbok nikmati tenan. Dalan iku yo macem-macem, yo enek sing ora dibuka dosane. Enek sing dibuka rahmati Allah. Enek sing moro-moro maliki yaumiddin, moro ketok wong teng jempali teng neraka. Enten sing kaya ngoten iki lho, niku jenenge panjenengan. Napa? Niku mbuka kegaiban. Ada kedekatan kepada Allah. Terus kalau Allah dipamerin rono-rono. Ya nek sing terus moro bunga ketok selancar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada kebanggaan. Aku karo Gusti Allah diangkat dadi raja. Malaikat e kalah-kalah aku. Niku terus nyantol teng ati. Bener wae menungsa yo paling mulya. Dan kalu ataja'alu fiha mayyusidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama jamal asma'a kullaha thumma aradahu ma'al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala ngesokno kabeh ngelmune asmane marang Nabi Adam. Banjur wis selet suwe nembe Allah dawuh marang malaikat. Barang-barang sing diulangno marang Nabi Adam dipamerno marang malaikat ning ora diparingi ngerti asmane. Banjur malaikat didangu dening Allah, "Hei malaikat kabeh, ayo ceritakno. Apa iku jenenge iku barang-barang sing tak pamerno iku? Sebuten jenenge siji-siji. Nek panjen kowe bener-bener melek pengen nyaingi menungso dadi khalifah." Akhirnya malaikat matur qalu, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Malaikat matur, "Ya Allah Gusti, Maha suci panjenengan Gusti. Mboten wonten ngelmu, kejaba ngelmu saking panjenengan. Nek mboten panjenengan paringi ngertos iki mboten saged jawab to Gusti. Innaka antal alimul hakim. Jenengan menika maha bijaksana, jenengan menika maha mangertos." Oh. Mboten kali Allah ora ndang dijawab. Isih dituki peristiwa liyane. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Eh malaikat Adam, kowe sing ngomong saiki Adam ngomong-ngomong iku apa? Iku kendil, iku apa? Wali gendang genuk apa bedane? Ya, padha berduwe tapi ini beda. Ini kok genuk, ini kok kangge simpenan, ini kok gentong, ini kok kadang-kadang dilalek, ini kok kendil, wali, sejinnya. Ini kok seluruhnya bisa dijawab ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam sudah mampu menceritakan apa nama dari yang ditunjukkan Allah itu, akhirnya Allah setengah ngundat-ngundat malaikat. Alam akul lakum. Eh, kan? Aku lah ngomong tu. Kalah kau. Ini alam wahai bersamawati sak temene aku iku ngerti kabeh kegaiban langit lan kegaiban bumi. Duh, berbangga. Entah lo tiang ni. Berbangga mergo dadi khalifah pinter. Sekali Allah jawab ini alam wahai bersamawati wal ardh. Niku sing ketok dudu kok kebanggaane ndek. Moro-moro yo. Nek ngono aku lak yo konangan pisan. Kegaiban-kegaiban ketok kabeh ditulung Gusti Allah, termasuk kertekku sing ora bener, termasuk dosa-dosaku sing kuwat ketok kabeh. Wis magep-magep ora wani nroso. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. aku ngerti apa sing mbok pamerno, mbok ketokno, lan apa sing mbok simpen. Lek sing mbok pamerno ngono, ini demi bangsa dan negara, tapi sing mbok simpen sakjane aku pengen sugih. Sing mbok ketokno, ini untuk menyelamatkan bangsa. Tapi sakjane sing mbok simpen, aku ora trimo lek kowe sing dadi pemimpin. Bisa jadi begitu. Ibu konangan kabeh. Ketok kabeh bisa saja lah. Yang namanya rakyat kamu kelabu bisa, bisa, dan rakyat itu wong paling beriman. Ibaratnya pantes ngono. Masuk ke suwiran kertas mbok cet ijo mbok omongno suket yo oleh. Iya tak? Tapi tetap akan kelihatan a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktum. Maka gelem gak gelem suatu saat kamu akan diperlakukan Allah seperti malaikat untuk disuruh sujud. Wa idh qala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Panjen wong niku lek ketularan iblis. Niku wis karupan ora oleh bagian niku kudune sujud manut malah ora manut. Panjen dhewe abang bangkang wastakbar lan gumedhi rumangsa dhek iso ngatur segalanya. Maka janji-janji yang dulu telah diomongkan pun dicabut kembali. Maka terjadilah pengkhianatan-pengkhianatan di tengah pergaulan. Niku karena apa? Karena ketularan sifat iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tapi lek malaikat ora, malaikat terus belum sujud. Mulane jur malaikat masuk dalam lingkaran birokrasi ini menungso. Menungso butuh gabah, malaikat sing menjadi satpam gabah. Menungso butuh tomat, malaikat kon padha tomat. Menungso butuh banyu, malaikat kon nyilekno banyu. Menungso butuh rezeki, enak malaikat sing ngurusi rezekine menungso. Niku termasuk jadi apa? Andane menungso. Nah, di situlah sebenarnya ada semacam keagungan. Sehingga di dalam sholat itu seandainya Allah Ta'ala itu apa, mendekat dumateng kula panjenengan, mesti sholat itu akan terasa begitu nikmat. Sholat itu tidak menjadi beban, tapi sholat itu ngangeni. Ngangeni. Mula terus oleh Allah Ta'ala dikasih kesempatan, ya saya kangen saja di kurung wayahe le. Ujungnya wayahe salate ngenteni imam ko. Tapi engko wis kangen pengen ketemu ya salat to jenenge salat qobliyah. Lah kok isih kurangen to ketemuan. Nggih, kula pengen matur sing khusus. Ya wis salat to jenenge salat ba'diyah. Kurang manek engko engko kasar jenenge. Engko maghrib, engko bar maghrib karo isya iku ana salat 6 salaman, salat 6 rakaat jenenge salat awabi. Lah kok bareng isa ana witir. Lah witir iku terus rawakmu karo jagungan kapan karo aku neh. Jare kowe arep ketemu aku neh sok apan kok ngomong neh sok apan ngomong engko ae. Kok bingi kok bingi sing suwe. Lah terus bingi salat tasbih, salat taubat, salat hajat, salat witir mulai jam 12 bengi sampai subuh dur. Ora kesel. Ora kesel. Mergo sudah dibuka kegaiban langit, kegaiban bumi. Sebagaimana sampean ketika ndelok film niku kegaiban-kegaiban niku ketok kabeh. Ya ndelok TV niku kegaiban-kegaiban ketok kabeh. Maka akhirnya ndelok TV itu mengasyikkan. Nah, salat itu ngoten. Salat itu kalau Allah dibuka kegaiban-kegaiban langit, maka salat itu bisa mengasyikkan juga. Akhirnya wong kangen pengen lakoni salat. Monggo kita tutup kali ini dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.